بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى فمن الأول قوله تعالى وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وتقول صنعت هذا بيدي فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس ونقول طيب طيب خلاص استمر استمر استمر وتقول ونقول ما ونقول أو وتقول نقول نقول ما شاء الله تفضل ونقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وصفاته العليا والصلاة والسلام على المصطفى المجتبى نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أم بعد القاعدة الرابعة ini kaidah tentang nas atau pendalilan al-asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala kaidah yang keempat yang terakhir dan ini yang paling terpanjang penjelasannya kaidah ini sebenarnya ada di kitab Ar-Risalah At-Tadmuriyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan kembali ya dalam al-qaid al-muthla perlu konsentrasi, insaf, keikhlasan dalam meraup fawaid darinya. Bagi siapapun yang mempelajari kitab ini dan kaidah-kaidah ini tanpa sikap insaf, yaitu yang dimaksud insaf adalah kembali ke manhaj salaf, maka dia tidak akan bisa memahami dengan benar. Dia akan terhijabkan dari pemahaman yang sahih terhadap manhaj ini atau kitab ini. Dan juga bagi orang yang tidak menginginkan juhud, ya, juhud itu upaya effort untuk memahami manhaj salaf dalam masalah asma dan sifat, tidak akan mampu memahami hal-hal seperti ini. Jadi untuk mempelajari tema ini atau kitab ini itu memerlukan ikhlas, insaf, lapang dada menuju manhaj salaf, bukan ingin menentangnya, dan juga juhud, ya, upaya untuk memahaminya. Ya, bukan merasa berat, kayak gini kok agama susah banget, sebenarnya enggak susah ini. Tapi memang belum berusaha aja. Ya. Al-qa'idah rabi'ah zahirun nusus, zahirnya nas-nas. Ini maksud nas di sini tentu wahyu. Ya. Atau pun bisa zahirul kalam selain wahyu. Apa itu zahirnya? Zahir, ketika disebut zahir, kita mengimani zahirnya nas, yaitu ma yatabadaru minha ila dhihni minal ma'ani, yaitu apa yang tabadur, ya tabadar, ya apa Indonesia ya tabadar, ya tabadaru, apa yang muncul di benak, apa Indonesia lebih baiknya, lebih bagus apa bahasa Indonesia atau terjemahannya apa itu, ada yang tahu? Langsung dipahami oleh akal, sahih. Pengertian, ya, pengertian yang langsung dipahami dari makna ma'ani di sini, pengertian-pengertian, ya, maksud-maksud yang langsung terpahami di benak, ya, ila zihin, ya, zihin di sini maknailah akal. Zahir dari nas itu adalah apa yang langsung terpahami di benak, dari pengertian yang langsung terpahami di benak, ya. Ketika benak antum, atau antum mengatakan, atau orang mengatakan tangan, antum faham tangan itu tanpa perlu definisi, ya atau tidak? Nggak perlu. Ya tangan. Ya memang kalau di manusia tangan adalah anggota tubuh. Di hewan tangan adalah anggota tubuh. Dan bagi Allah tangan adalah ya sifat dzatiyah khabariyah. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala tangan khalas. Yang mana yang langsung terpahami di benak yaitu lafal tangan dan maksudnya. Tetapi tata caranya ya sekalipun misal ya tergambarkan di benak tata caranya, tata cara di sini bentuk atau apa itu enggak boleh dibayangkan, ya. Baik. Zahirnya nas adalah apa yang apa yang terpahami dengan segera di benak. Wa huwa yakhtalif, dan zahir nas ini atau pemahaman ini berbeda bihasabi siyaq, sesuai dengan konteks. Wa ma yudhafu ilaihi al-kalam, dan apa yang kalam itu disandingkan kepadanya atau dinisbatkan kepadanya. Jadi memahami suatu nas itu kadang-kadang atau zahirnya berbeda memahaminya sesuai dengan konteks atau dengan idhafatul kalam, ya, atau dengan tambahan kata tertentu sehingga kita pahami beda. Ya. Fal kalimatul wahidatu yakunu laha ma'nan fi siyaqin wa ma'nan akhar wa ma'nan akharu. Ya. Ma'nan fi siyaqin wa ma'nan akharu fi siyaqin. Satu kata itu bisa jadi punya makna di siyaq, yaitu konteks tertentu, dan makna lain di konteks tertentu lainnya. Wa tarkibul kalam, dan pengolahan kalimat atau penyusunan kalimat, yufidu ma'nan ala wajhin wa ma'nan akhar ala wajhin, bisa memberikan faedah satu makna di satu sisi dan makna lain di sisi lain. Coba contoh nih, ya. Falafdhul qaryah, lafal al-qaryah contohnya, masalan. Yuradu bihil qawmu taratan wa masakinul qawmi taratan ukhra. Kadang-kadang ya al-qaryah kalau di bahasa kita artinya kampung. Kampung kadang-kadang dimaksudkan kaum, kadang-kadang dimasukkan masakinul qaum. Al-qaum berarti orang-orang kampung, penduduk kampung, ahlul qaryah. Adapun masakinul qaum itu adalah ya fisik dari kampung tersebut, berupa bangunan dan segala apa yang terfisikkan di kampung. Ya. Yaitu bangunan tempat tinggal. Jadi al-qaryah, ya, al-qaryah itu bisa kaum, bisa masakinul kaum. Kalau kaum berarti makhluk hidup orangnya, manusianya, penduduknya, penghuninya. Kalau al-qaryah yang dimaksud adalah masakinul qaum, ya berarti apa? Rumah fisik, ya. Adapun kalau hutan enggak disebut al-qaryah, ya, karena dia tidak ada masakin untuk kaumnya. Nah, lihat, jadi ada dua makna al-qaryah. Dan menurut pendapat sebagian ulama, ya, al-qaryah bisa bermakna manusianya, bisa juga bermakna tempat tinggal manusia, kampung, ya. Taib. Fa minal awal, ayat yang menyebutkan al-qaryah dengan makna kaum, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban shadida. Ya. Dan tidaklah dari suatu qaryah, ya, dari suatu qaryah, apa qaryah di sini artinya apa, kaum, tidaklah suatu kaum kecuali kami menghancurkannya, muhlikuha, ha, di sini kembali ke qaryah, qabla yaumil qiyamah, qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat, au mu'adzibuha, atau kami adalah pengazab untuk kaum, ya, kaum di kampung tersebut, kaum kampung-kampung itu, adzaban syadida. Qaryah di sini maknanya kaum. Jadi yang dihancurkan individunya, yang diazab individunya, itu dimaknai dengan al-qaum. Wa min tsani, dan yang kedua, qaulu ta'ala 'alal malaikati dhaif Ibrahim, firman Allah Ta'ala tentang malaikat yang merupakan tamunya Nabi Ibrahim, inna muhliku ahli hadhil qaryah, yaitu kampungnya Nabi Lut, sesungguhnya kami muhliku, akan menghancurkan ahli hadhil qaryah. Udah ada lafal ahl di sini. Lafal ahl menunjukkan ahl ini siapa orang. Hadhil qaryah. Al-qaryah di sini enggak perlu dimaknai orang lagi. Ahli hadzal makan, ya. Ya, penghuni tempat ini. Paham enggak di sini, kawan? Bedanya apa dengan ayat yang pertama, Al-Isra 58? Al-Isra 58 langsung disebut min qaryah. Kampung. Yang dimaksud dengan qaryah di sini adalah kaumnya. Ya. Juga di ayat lain, was'alul qaryah. Tanyalah ke kampung. Hah? Tanya ke orang kampungnya. Ya kan? Ahlul qaryah maksudnya. Ya. Faham enggak di sini, kawan? Adapun di ayat kedua, al-qaryah dimaksud di sini bukan ahlinya, tetapi bangunan fisik tempat tinggal penghuninya. Dari mana antum berkesimpulan begitu? Ada lafal ahli sebelum hadhil qaryah. Inna muhliku ahli hadhil qaryah. Paham? Kan sudah ada ahl, maka enggak perlu qaryah ini dimaknai ahlnya, tapi penghuni kampung. Ibarat kalau di Indonesia, misalnya di Indonesia disebut kampung, itu bisa dua makna. Imma orang kampung, imma rumah kampungan, rumah kampungan, rumah kampung. Ya. Kalau antum sebut, saya mau ke kampung, bisa dimaknai ke orang kampung atau ke rumah kampung. Kalau anda sebut, itu adalah, atau saya akan mengunjungi orang-orang kampung. Ya kan? Orang-orang berarti kan penghuni kampung kan? Lah, lafal kampungnya ini apa maknanya? Ya daerah itu, ya rumah-rumah itu. Karena udah ada orang-orangnya. Paham enggak di sini, Ivan? Hah? Yang udah paham sebenarnya mudah enggak memahaminya? Hah? Mudah? Mudah enggak memahaminya sebenarnya? Yang udah paham siapa yang udah paham? Apa belum paham semua nih blok yang sini nih? Hah? Sudah paham semua belum? Reaksi? Faham? Belum faham? Allahumma musta'an. Antum tahu kenapa sebabnya antum enggak paham? Karena antum duduk bersama orang-orang enggak paham. Anak kasih antum ikhwan, ada hal yang dalam majlis, kalau antum duduk dengan keadaan antum tuh menjauh atau enggak mau mendekat dengan muallim, itu lebih sulit paham. Beneran. Tapi kalau antum duduk hatta di depan muallim, enggak apa-apa saya enggak paham, ini dekat nanti saya paham, itu bakal paham. Walaupun ditahzir terus sama gurunya. Beneran. Tapi kalau antum ngumpul blok gitu. Ngumpul. Dan Anda sering menemukan itu. Di Torik masih mending. Di tempat lain itu kosong plong. Kalau ngumpul di samping. Anda seakan harus ke kamera. Yang lain tuh kayak penonton di tribun gitu. Jadi kadang-kadang berkumpul seperti bergumul kayak gini. Itu memang dari awal perasaan, wah sulit ini. Saya harus ada teman-teman supaya gak kena nih. Nah kayak gitu bakal mempersulit pemahaman. Coba Syekh Reksi, antum coba di sini misalnya duduk, atau di samping duduk sini. Ya. Insya Allah cepet tuh paham itu, ya paham dan merinding juga. Tapi insya Allah cepet paham. Beneran ikhwan. Kita kadang-kadang untuk cepet paham harus nekat, harus berani, ya mendekati muallimnya, duduk di depan misalnya gitu. Makanya orang-orang ashabul awalin, sabiqun al awalun. Ya, baik dia muhajirin atau ansor ya, itu cepat pahamnya. Tapi ashab waroil hijab ya, di balik hijab itu sulit pahamnya. Coba akhwat dibandingkan ikhwan, mana yang lebih cepat paham? Ya, enggak dua-duanya. Kita lihat akhwat nulis-nulis semua, tapi di balik hijab, mereka berlindung di balik hijab. Susah. Pahamnya enggak paham. Ditanya ustadznya tadi, apa poin-poinnya? Harus baca dulu. Ternyata enggak paham. Kenapa? Karena agak jauh dari ustadznya. Ya. Tapi kalau misalnya sabiqun awalun, cepat pahamnya insyaallah. Ya. Dan Anda sudah melakukan tajriba ini, terutama dalam ilmu usul fiqih. Ya. Ilmu usul fiqih itu dulu ilmu yang Anda na'udzubillah ya, susah pahamnya di sekolah, di pesantren. Tapi ketika kuliah di Libya, Radhatun Nadhir, Anda sering ke depan. Sering ke depan. Ustaz mau kayak gimana, Anda depan. Dan cepat paham. Benar, beda. Ya. Jadi posisi itu menentukan prestasi juga. Ya, begitu. Syekh Resi Fahim, udah paham sekarang? Pas Anda ngomong kayak itu tadi, udah paham belum? Hah? Kadang paham enggak paham itu bukan karena bodoh atau enggak, bukan. Tapi posisi, perasaan, dan lingkungan sekitar. Jadi kalau mau cepat-cepat paham, ayo cepat paham, mendekatlah dan betul-betul bersama orang yang paham. Kayak begitu. Taib. Nah itu tadi pelajaran sedikit dong. Kemudian, wataqul, engkau bilang, sona'tu hadza biyadi atau biyadaya boleh. Saya membuat ini dengan tangan saya. Fala takunul yadu kal yadi fi qawlihi ta'ala lima khalaqtu biyadaya. Maka al-yad yang tadi antum bilang itu tentu tidak sama seperti tangan yang disebutkan dalam firman Allah lima khalaqtu biyadaya. Yaitu Nabi Adam alaihi salam, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ya. Taib, sama-sama perbuatan, sama-sama apa namanya, zahir dari makna perbuatan apa? Membuat, menciptakan kan? Making, creating, gitu kan? Oke. Tetapi hakikat dan tata cara beda atau sama? Beda. Itu satu. Kemudian aku membuat ini dengan tanganku, kata manusia. Dan Allah membuat Nabi Adam dengan tangannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak kesamaan lafal di situ? Ada. Membuat dan atau serupa ya, membuat dan tangan. Baik. hakikat perbuatan membuat atau menciptakan, creating, hakikatnya sama atau beda? Bukan makna, hakikat kaifiyah. Beda? Beda. Tata caranya beda pasti, ya kan? Kemudian al-yad, makna yang yatabadar fi dhihn, makna yang antum ketika sana'tu hadha biyadaya, kira-kira antum faham enggak tangan? Pahami tangan kan? Kemudian lima khalaqtu biyadaya, faham enggak ini tangan? Faham. Secara makna mutabadir ila dhihn, khalas itu yang terpahami di benak, khalas. Dan begitulah mana salaf, udah terpahami, fahamnya pun cukup, makna global udah, tangan dah, khalas. Al-yad, yang Allah menciptakan Nabi Adam dengannya, khalas, khalas, khalas kan, mudah, mudah. Kalau misalnya dijawab, apa itu tangan Allah? Ya antum bilang tangan Allah adalah sifat Allah dzatiyah yang Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengannya, selesai enggak? Selesai kan? Kira-kira orang awam paham enggak? Paham? Cukup gitu kan ya? Nah. Tapi tata cara atau kaifiyah yad manusia antum paham bentuknya? Paham ya? Ya orang antum punya kok, gitu kan? Kemudian kalau kaifiyah yadullah antum paham? Tidak paham. Dan apakah tidak pahamnya tentang bagaimana tangan Allah itu menjebloskan antum ke neraka? Enggak juga. Karena antum tidak dibebani untuk itu kan? Kenapa enggak dibebani untuk itu? Karena antum tidak akan melihat itu selama di dunia. Dan enggak mungkin tahu, ya enggak? Dan enggak ada kalau enggak dari khabar, kalau enggak dari penglihatan langsung. Dan dua-duanya kita enggak dapat. Ya kan? Maka antum tidak tahu kaifiyah dari tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham di sini ya? Nah. Jangankan mengetahui kaifiahnya, membayangkan saja boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada khabar mutawatir tentang itu dan belum pernah antum menyaksikannya. Maka enggak boleh sok tahu tentang Rabb kita Azza wa Jalla. Sehingga di sini treatment-nya beda. Sikap dan mauqif kita beda terhadap sekadar zahir nas untuk tentang atau tentang manusia dan zahir nas tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Li'anna al-yada fil mithali, karena tangan, lafal tangan di misal tersebut, udhifat ilal makhluki, dinisbatkan kepada makhluk. Sona'tu hadha biyadaya, fatakuna munasibatan lahu, maka lafal tangan tersebut sesuai dengan manusia. Taib. Sekarang ketika itu sesuai dengan manusia, antum bisa mencocokkan enggak dengan gambaran di benak antum? Bisa. Kenapa? Karena memang tersaksikan dan anak pun punya gitu kan. Dan kesemua tangan manusia begitu, khalas. Ya. Wa fil ayah, dan ayat kedua udhifat ilal khaliq. Diidhafahkan, disambungkan ke khaliq, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatakuna laiqatan bihi. Maka tangan tersebut sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana sesuai dengan Allah? Ya enggak tahu kita. Kenapa? Tidak terkabarkan bagaimana dan tidak tersaksikan bagaimana. Lah bagaimana kita mau ngomong? Jangankan ngomong, membayangkan saja dilarang. Kenapa? Karena apa yang terbayang di benak itu tidak mungkin sebagaimana bayangan kita di benak. Bayangannya di benak. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Fala ahadun salimul fitrah. Tidak ada orang yang selamat fitrahnya, sarihul aql, akalnya masih betul-betul strike, lurus, enggak mencang-mencong sana sini, ya. Ya'taqid, meyakini anna yadal khaliqi, bahwa saya tangannya Allah kayak dil makhluk, seperti tangannya makhluk atau bil aqs, atau tangan makhluk seperti tangan Allah. Itu tidak ada orang yang akalnya itu masih normal yang ngomong gitu. Gak ada. Dan ketika kita tanya ke orang awam, bahkan orang awam yang gak tahu dalil, laisa kamitslihi syai', gak tahu dalilnya. Ya. Orang awam tanya orang awam. Orang biasa, gak ngaji, enggak kenal salafi, enggak. Ya. Coba yang belajarnya kalau ngaji cuman tahlilan selawatan doang misalnya. Ya. Itu antum tanya, "Akhi, Pak. Apakah Allah Ta'ala memiliki tangan?" Kalau dia ada sedikit ilmu, dia bilang, "Iya, saya pernah dengar itu." Iya kan? Oke. Okay? Saya pernah dengar itu. Ya. Allah, kerajaan Allah di tangannya, semua di tangannya. Taib, apakah tangan Allah seperti tangan makhluk? Kira-kira mereka bilang apa? Enggak kan? Enggak. Kapan mereka baru menjadi mulhid? Kapan mereka baru mentakwil? Kapan mereka kemudian meribut-ributkan diri setelah mereka belajar ajaran ustaz mereka? Ya, ajaran Asy'ariyah atau filsafat atau semisalnya, atau Maturidiyah atau Mu'tazilah lebih-lebih lagi. Ya. Begitu. Jadi kalau kita perhatikan di beberapa pesantren atau ta'lim, justru makin belajar makin jelek pemikirannya. Ya. Makin belajar malah ada yang makin belajar malah makin rusak jadinya. Baik pemikiran maupun akhlak. Ya. Lebih-lebih sekarang kalau kita lihat dari segi akhlak makin banyak yang kacau, amburadul, ya. Karena dari segi gurunya juga akhlaknya enggak terjaga. Yang mencerminkan akidahnya juga enggak terjaga. Ada yang keturunan Nabi rambut panjang kayak gitu disemir, ya. Udah kayak rocker, ya. Kayak gitu, kira-kira gimana muridnya? Kencingnya gimana muridnya? Berlari atau naik pesawat kencingnya itu, ya? Naik pesawat. Ya. Kalau makin parah lagi jadinya, makin begajulan, diagungkan. Belum lagi sekarang juga ada beberapa orang gila yang dianggap memiliki karomah. Ya, enggak pakai baju, rambut gimbal, ya. Enggak pakai baju. Ya, kemudian kadang pakai celana pendek tok, ya. Mungkin kapan-kapan pakai cawat doang gitu kali itu. Nah, itu dia memang sebagai waliullah. Jangan lihat orang dari zahirnya. Ya. Nah, ini kenapa jangan lihat orang dari zahirnya saja? Ya, karena dari segi akidah aja, ayat saja, ayat sifat aja, jangan lihat dari zahirnya, kita takwilkan. Orang gila ditakwilkan, ya. Ini waliullah. Ditakwil, ini tahrif namanya. Giliran yang soleh, ya. Yang soleh, masya Allah, ya. Luar biasa, ngaji kita betul-betul rajin, sholat berjamaah pas waktunya, ya. Walaupun kadang-kadang ditanya ini enggak paham, pas ditahzir baru paham, ya. Yang kayak gini belajar betul-betul justru dibilang Wahabi, agen Yahudi, ya. Masya Allah. Tapi yang gimbal, bibir hitam, sholat juga enggak, kemudian ada gitar main gitu-gitu. Kemudian di pos ronda duduk dia sambil ngomong enggak jelas, kadang apa namanya? Yang lagu Arab apa namanya? Lagu Arab apa? Kasidahan, bukan? Gambusan ya. Kemudian ngabisin rokok berapa puntung, minta lagi sama orang, "Itu wali Allah itu, hati-hati kamu. Minta ridho dari dia, dia keturunan Nabi." Mau keturunan siapa? Kalau statusnya gila, ya berstatus gila. Ya. Ya enggak. Mau apapun itu, tapi itu diagungkan itu. Kemudian ada juga kiai tapi menjual jasa, ya, batu mulia ini khasiatnya ini, jodoh gini-gini. Itu wali itu kayak gitu tuh. Masya Allah, lihat tuh kayak gitu. Ya, makin rusak. Kalau orang yang pemahamannya masih awam tapi enggak kena begituan, itu ngeliat kayak gitu, ih, apaan kayak gitu, gitu kan? Awam. Makanya kalau kita lihat orang-orang awam yang bukan terdidik di madrasah seperti itu, di kantor-kantor, mereka lebih rasional pikirannya. Ngeliat orang gila, ya mereka melihat secara zahir ini orang gila, enggak usah ditakwilkan. Kita supaya enggak mencederai orang ini, kita harus menyifati dia dengan sifat-sifat lainnya selain gila. Misalnya, oh ini waliullah, ya. Waliullah. Giliran Abu Fatimah, Abu siapa namanya? Abu Aisyah. Giliran Abu Aisyah senyum manis, jenggotnya masya Allah ikut sunnah Nabi, celana cingkrang, kerjaan lancar, enggak minta-minta sama orang seterusnya. Wah, ini agen Yahudi nih. Nah, terus yang itu yang Krempeng itu siapa itu? Agen apa itu terus? Begitu. Ya. Orang bengkok gitu dia. Habis belajar bengkok. Kenapa? Banyak setannya. Jadi nyari setan itu enggak harus ke gua-gua. Nyari setan kadang-kadang belajar filsafat udah jadi setan ya insyaallah nanti. Iya, repot ya. Nah, di sini wataqul dan kamu bilang ma indaka illa zaid wa ma zaidun illa indaka. Itu dua kalimat yang berbeda. Memahaminya, hasil dari pemahaman juga beda nantinya. Ma indaka illa zaid artinya apa? Tiada yang di sisimu kecuali Zaid saja, ya enggak? Kalau wa ma zaidun illa indaka, tidaklah Zaid kecuali ada di sisimu. Itu dua kalimat yang berbeda itu. Tiada Zaid, tiada orang di sisimu kecuali Zaid. Berarti cuma ada Zaid. Kalau wa ma zaidun illa indaka, hanyalah Zaid, tidaklah Zaid kecuali di sisimu. Mungkin enggak ada orang lain? Ya, tidaklah Zaid kecuali dia ada di sisimu. Bisa enggak ada orang? Bisa. Tapi kalau ma indaka illa Zaid, tiada siapapun di sisimu kecuali Zaid. Berarti cuma ada Zaid di sisimu, gitu kan? Fatufidul jumlah atsaniyah, kalimat yang kedua yaitu wa ma zaidun illa indaka, itu memberikan faedah makna ghaira ma tufiduhul ula. Memberikan makna tidak seperti yang diberikan oleh kalimat yang pertama. Ma'atihadil kalimat. Bersamaan dengan kalimat tersebut, kata-katanya itu sama persis. Ma'indaka illa zaidun wa ma'zaidun illa indaka. Cuman ditukar aja. Ternyata, lakin ikhtalafat tarkibu fataghayyara al-ma'na bihi. Nah, ketika tarkib atau susunannya berbeda, berubah, maka ya berubahlah maksudnya. Ya, berubahlah maksudnya. Seperti aku sayang kamu beda dengan kamu sayang aku. Loh, itu kan sama tiga komposisi kata, tiga kata yang sebenarnya aku dan sayang dan kamu. Kemudian kamu sayang aku. Nah, ini pun beda artinya. Ya. Kalau yang telo itu ya aku, kamu sayang. Nah, itu baru, ya. Tapi kalau aku sayang kamu benar, kamu sayang aku. Lah kan ini bisa dipahami, ya. Dan ketika bisa dipahami, ya udah pahami sesuai dengan apa yang ada di benak kita. Nah, dan kadang dengan qarinah lain pertanyaan misalnya, kamu sayang aku. Nah, ini beda lagi maknanya. Dengan kamu sayang aku, dengan kamu sayang aku. Beda kan? Beda. Ya. Dan orang mudah memahami enggak? Mudah. Ya kan? Memahami kalimat itu mudah. Lebih-lebih memahami ayat-ayat. InsyaAllah banyak yang mudah. Iza taqarrar hadza, kalau misalnya tertakrirkan, tertetapkan ini. Fadhahiru nususi sifat. Zahir dari nasna sifat. Ma yatabadaru minha ila dhihin. Minal ma'ani. Zahirnya sifat nasna sifat adalah apa yang langsung terpahami di benak dari makna, bukan dari kaifiah. Hati-hati itu. Bedakan apa yang terpahami di benak antum dari makna dan apa yang terpahami dari benak antum dari tata cara. Ya. Kalau misalnya antum bilang, itu tangannya fulan kurapan. Nah, antum paham enggak kurap itu apa? Paham. Kemudian kegambar enggak di benak antum tangannya fulan kurapan kayak gimana? Kegambar? Kegambar. Apakah hal ini mungkin? Mungkin artinya boleh? Normal? Boleh. Kenapa? Karena hal tersebut pernah kita saksikan kurapan itu kayak gimana contohnya. Sehingga gak jauh dari kayak gitu di benak kita tergambar kan? Boleh gak? Boleh. Boleh ya. Kenapa? Karena hal tersebut sesuatu yang musyahad. Sesuatu yang musyahad atau terkabarkan atau pernah kita lihat di internet kurapan di tangan itu kayak gimana. Ya. Jadi bisa dikiaskan. Ya, dan mungkin seperti itu, seperti yang kita bayangkan, mungkin seperti itu. Ya, misalnya itu fulan itu ada panu di mana? Itu di mukanya, seluruh mukanya panuan, masyaallah. Ya, kemudian kebayang di benak kita. Fulan ana tahu wajahnya kayak gimana, tapi kok panuan kayak gitu berarti tuh, ya? Kegambar di benak kita. Dan itu bisa aja benar dan sah menggambarkan kayak itu sah. Tapi ya memastikan persis seperti itu ya susah juga. Baik, sekarang untuk yang gaib dan belum pernah tersaksikan, kira-kira gimana menggambarkannya? Nah, itu. Hah? Gimana? Yang gaib. Setan misalnya, jin. Ya, Anda melihat itu ada kuntilanak. Yang yatabadar di fidhin ya kuntilanak fidzatihi kan? Kaifiahnya gimana kuntilanak? Ya begitu, pakai daster. Ya, kemudian biasa di pohon, bajunya panjang, enggak ada baju dikepang gitu kuntilanak, jarang. Ya kayak gitu, khalas. Walaupun hakikatnya sebenarnya mungkin enggak gitu, gitu kan? Tapi karena udah sesuatu jadi sesuatu yang musyahad, Anda yakin bentuk kuntilanak seperti itu udah mutawatir. Maksudnya semua orang, bahkan ittifaq juhala kayak gitu kuntilanak. Semua orang bersepakat ya kayak gitu bentuknya. Enggak dikepang, enggak digundulin. Masalahnya khilafiyah kuntilanak, ada yang cowok, ada yang cewek. Nah, ini khilafiyah. Tapi yang muttafaq alaih ya kayak gitu bentuknya, jelas. Taib. Ini memang gaib, tetapi ketika pernah disaksikan atau banyak di internet foto-fotonya, maka ini bisa sesuatu yang bisa dikiaskan. Nah, bagaimana dengan Rabbul Alamin? Ya, dikabarkan Allah Ta'ala memiliki wajah. Khalas, khalas, wajah, khalas, wajah. Khalas. Ya. Udah, maknanya udah sampai belum wajah? Wajah, khalas. Antum paham gak wajah? Ya wajah, udah. Lalu bagaimana wajah itu? Nah, urusan bagaimana, ini ada urusan lain lagi nih. Antara makna dengan kaifiah beda. Makna itu ya antum langsung paham, ya wajah, ya wajah. Ya, masuk ke makna juga apa yang diterjemahkan wajah, ya wajah. Sekarang misalnya, istiwa antum biasanya maknanya apa? Bersemayam, walaupun itu salah sebenarnya. Istiwa antum maknanya bersemayam, khalas. Ya. Pemaknaan istiwa dengan bersemayam, kalau secara bahasa bersemayam salah, karena bersemayam maksudnya duduk, istiwa bukan duduk artinya. Tapi sebenarnya yang terpahamnya di benang antum khalas, yaitu ada di atas ars, udah gitu kan? Paham gak maknanya? Ya khalas paham maknanya itu. Ya gak? Coba antum tahu gak arti bersemayam sebelumnya? Hah? Gak tahu kan? Tapi makna di sini, walaupun secara bahasa ini detailnya gak tahu, detailnya betul-betul gak bisa ngejelasin. Gak bisa ngejelasin. Tapi makna tersebut udah sampai ke kolbu atau zihin antum, mah khalas. Khalas itu. Yaitu ada di atas ars, di atas langit. Ya. Urusan bagaimana itu antum enggak perlu menjabarkan bagaimana istiwanya, enggak perlu dijabarkan. Begitu kan? Jadi ada makna, ada kaifiyah. Jadi makna ma yatabadaru ila dhihin minal ma'ani. Insyaallah di sini jelas insyaallah. Mungkin cukup untuk ini step by step nih, karena ini agak berat ini. Qaidah yang Rabi'ah ini perlu betul-betul pendalaman. Mafhum insyaallah nih ya. Bedakan antara ma yatabadaru ila dhihin minal ma'ani dengan ma yatabadaru ila dhihin minal kaifiyah. Ma'ani makna, dan makna di sini secara bahasa saja, khalas, tahu itu ya udah. Ya. Artinya nazala atau nuzul itu artinya turun, khalas. Adapun ma yatabadaru ila dhihin minal kaifiyah, maka ini kalau untuk hak Allah bahkan enggak boleh terbayangkan di benak. Tapi kalau sekadar makna itu ya ada, khalas, terpahami. Karena kenapa kok dilarang kita, kenapa dilarang kita untuk mengungkapkan atau menetapkan apa yang terbayangkan di benak dari tata cara? Kenapa? Satu, karena gaib. Dua, yang gaib itu tidak bisa kita jabarkan bagaimananya kecuali dengan cara imma, dengan cara melihat langsung, dan itu tidak mungkin, atau dengan khobar yang mutawatir tentang itu, dan itu kita tidak dapat tata caranya, khobarnya. Maka khalas, kita hanya menetapkan apa makna, tapi mentafwid, menyerahkan apa kaifiyah, dan itu madhab salafus saleh insyaallah. Dan kita dengan mengikrarkan, mengisbatkan makna, tidak melazimkan tasbih, enggak melazimkan adanya penyerupaan Allah dengan makhluk. Mengimani makna dari sifat Allah itu tidak melazimkan penyerupaan dengan makhluk. Iya, kenapa? Pertama, karena kita tidak main di kaifiyah. Tata cara enggak main kita. Kita tawakuf dalam masa itu. Ya. Kedua, ketika kita memaknai kita memaknai sifat Allah, itu kita tidak menyerupakannya dengan makhluk, enggak. Itu kita dari awal meyakini sifat Allah manapun itu beda dengan sifat makhluk, walaupun dengan kesamaan atau keserupaan lafal. Ya. Sebagaimana itu hal yang dimaklumi oleh semua dari kalangan awam bahkan. Ada orang namanya Hafiz. Dan di antara nama Allah Hafiz. Apakah sama antara Allah dengannya? Enggak. Ya. Dan kemudian orang juga tahu Allah Ta'ala memiliki kasih sayang. Betul? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Manusia punya? Punya. Kemudian tanyalah pada orang awam. Kira-kira kasih sayang Allah dengan kasih sayang insan sama enggak? Semua akan sepakat. Beda lah. Tuh, lihat. Jadi, kalangan awam secara fitrah mereka mudah menerima atau mengenal Rob mereka. Jika masih pakai manhaj madhab salaf. Yang membuat rumit, membuat ada bantahan-bantahan adalah mereka, diawali dengan kalangan Jahmiyah. Ya, Jahmiyah dulu, ya. Nanti ada Ghulat Batiniyah. Ghulatul Jahmiyah yaitu dari segi Batiniyah. Kemudian ada juga Mu'tazilah. Kemudian baru Asy'ariyah, Kullabiyah dan juga Maturidiyah. Baik, kita lanjut insyaallah dengan syarah Kasyaf Syubhat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.